Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال الشرك عبادة الأصنام. Apabila orang-orang musyrik tersebut kembali mengatakan yang namanya kesyirikan adalah menyembah berhala. Naam. Berarti dia kembali kepada syubhat yang awal diuraikan dan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Dia tidak meyakini perbuatannya menyembah orang-orang soleh sebagai kesyirikan, karena kesyirikan adalah menyembah berhala saja. Wa nahnu la na'budul asnam, dan kita tidak menyembah berhala-berhala. Yang kita lakukan adalah ketaatan. Mereka mendatangi orang soleh, berdoa, menyebut nama orang soleh, dan yang semisalnya, sehingga mereka katakan ini bukan syirik. Yang namanya syirik hanya sebatas pada perbuatan seorang menyembah patung atau pohon dan yang semisalnya. Faqullahu, maka cara menjawab syubhat ini, kita katakan kepada dirinya, ma makna ibadatul asnam? Apakah arti dari menyembah berhala? Ma makna ibadatul asnam? Apa arti dari perbuatan seseorang yang dikatakan syirik itu menyembah berhala? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshaba wal ahjara takhluq? Apakah kamu menyangka para penyembah asnam yang kamu sebut itu sebagai kesyirikan? Apakah kamu sangka para penyembah berhala-berhala tersebut mereka berkeyakinan bahwasanya pohon-pohon, naam, kayu-kayu dan batu-batu yang mereka sembah, mereka ukir dan yang semisalnya menjadi berhala, takhluqu wa tarzuqu, mereka yakini kayu dan batu yang mereka sembah bisa menciptakan, bisa memberi rizki, wa tudabbiru amra man da'aha, dan mengatur urusan seseorang yang berdoa kepada mereka. Apakah kamu yakini demikian? Nah, kalau semisal dia tidak meyakini apa yang diuraikan, maka beliau menyebutkan fahadza yukadzibuhul Qur'an. Kalau semisal dia tidak meyakini, maka berarti dia telah mendustakan isi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an datang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah keislaman, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah, ayatnya yang tadi kita sebutkan. Mereka meyakini yang memberi rizki mereka adalah Allah, yang menciptakan menghidupkan mereka adalah Allah azza wa jalla, yang mengatur urusan mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Nah, fa in qala, apabila dia mengatakan huwa man qasada khashabatan aw hajar, menyembah berhala adalah seseorang yang memaksudkan ketika dia menyembah kayu atau batu, aw bunyatan ala qabrin aw ghayrahu, ataukah menyembah bangunan yang dibangun di atas kuburan atau yang semisalnya, yad'una dzalika wa yadhbahuna lahu, mereka berdoa kepada batu, pohon dan bangunan tersebut dan yang semisalnya, dan menyembelih untuk hal-hal yang tadi disebutkan, batu, pohon, bangunan yang semisalnya, bukan untuk Allah. Yaquluna, mereka mengatakan, innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, bahwasanya batu, pohon yang mereka sembah tersebut akan bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi, Allah diharapkan dengan kita melakukan yang demikian akan bisa menolak dari kita dengan berkahnya perkara yang membahayakan kita. Wa yu'tina bi barakatihi, dan memberikan kepada kita dengan berkahnya apa yang kita inginkan. Orang-orang musyrikin yang tadi mengatakan menyembah syirik adalah menyembah patung, maka pasti akan menjawab makna dari menyembah patung adalah dengan makna yang tadi disebutkan. Karena kalau semisal maknanya adalah dia meniatkan menyembah patung adalah meyakini patung itu yang memberikan rezeki, sehingga dia meminta rezeki kepada patung tersebut atau batu tersebut, diyakini akan bisa menolak kemadharatan dengan sendirinya, sehingga dia bertawakal kepada batu tersebut. Kalau dia mengatakan demikian, maka berarti perkataannya bertentangan dengan isi Al-Quran atau dengan bahasa mu'alif rahimahullah, dia telah mendustakan isi Al-Quran yang di dalam Al-Quran dengan jelas Allah Azza wa Jalla membongkar keyakinan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengatakan wala in sa'altu man khalaqa samawati wal ard, apabila kamu berkata dan bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang musyrikin pada zaman Rasul, baik kesyirikan mereka menyembah orang soleh, baik kesyirikan mereka menyembah patung, menyembah berhala atau menyembah jin dan yang semisalnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan dari mereka melakukan itu seluruhnya adalah seperti yang Allah diharap, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan mereka melakukan itu seluruhnya adalah ingin mendekatkan diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah. Sehingga pasti jawaban dari orang-orang musyrikin yang tadi mengatakan syirik adalah menyembah berhala adalah kemungkinan yang beliau sebutkan. Syirik maksudnya adalah yang tadi disebutkan, menyembah pohon, menyembah patung, bangunan, dengan tujuan agar supaya apa yang mereka sembah akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah, dan agar Allah Azza wa Jalla menghilangkan dari mereka dengan berkahnya sesuatu yang mereka benci, dan memberikan kepada mereka dengan berkahnya sesuatu yang mereka inginkan. Ini tujuan mereka. Fakul, maka katakan kepada sang musyrik ini, sodakta, kamu benar menyembah patung yang termasuk dari kesyirikan adalah demikian jawabannya. Nah, ini dicatat ini. Nanti besok usah tanya apa tujuan orang-orang musyrikin mereka menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu. Ini yang tadi disebutkan. Fakul, kita katakan kepada orang tersebut, kamu benar dengan perkataanmu tersebut. Wa hadza fi'lukum 'inda al-ahjari wal abniyah allati 'ala al-qubur wa ghairiha. Dan perbuatan yang kamu sebutkan tadi termasuk dari kesyirikan, menyembah patung, menyembah pohon yang tadi kamu sebutkan termasuk dari kesyirikan adalah perbuatan kalian di sisi batu-batu dan bangunan-bangunan yang dibangun, diletakkan di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh dan yang semisalnya. Perbuatan kalian sama persis dengan perbuatan orang yang kalian sebutkan sebagai seorang yang musyrik. Nah, dan memang demikian perbuatan mereka, para kuburiyun. Mereka mendatangi kuburan seorang wali dalam keadaan kuburan sang wali tersebut sudah dipugar sedemikian megah, dihiasi dengan hiasan-hiasan yang demikian megahnya. Dia sembah, dia minta, dia doai. Ketika kita katakan kepada orang yang berdoa kepada kuburan para wali-wali tersebut, apakah kamu meyakini bahwasanya kuburan sang wali ini bisa memberikan rizki kepada kalian dengan sendirinya tanpa ada andil dari Allah? Apakah kamu meyakini urusanmu itu berada di tangan sang wali yang telah meninggal dunia sehingga engkau meminta dan bertawakal kepadanya? Pasti dan pasti dia akan mengatakan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, tapi kita melakukan islam ini seluruhnya adalah dengan harapan agar mereka ini bisa mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ingatkan orang ini, perbuatan kalian di sisi kuburan orang-orang soleh sama persis dengan perbuatan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah pohon, menyembah batu dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Persis, tidak ada bedanya. Fa'in aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Kalau semisal dia menetapkan bahwasanya perbuatan mereka adalah menyembah berhala, maka itu yang diinginkan. Kalau semisal dengan kita sebutkan tadi, kita uraikan perbuatan kalian sama persis dengan perbuatan para penyembah berhala, bila dia mengakui bahwasanya perbuatan mereka sama persis dengan mereka dan dia sadar ternyata perbuatannya adalah kesyirikan, maka ini yang diinginkan, kata muallif rahimahullahu ta'ala. Namun ternyata dia tidak mau menetapkannya. Dia beralih ke syubhat yang berikutnya. Sebelum kita sebutkan syubhat yang setelahnya, kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa'in qala ababila, fa'idha qala lakal musyrik al-musyabbih, ababila orang musyrik yang memberikan syubhat ini mengatakan kepadamu, syirik pengertiannya adalah menyembah berhala dan kita tidak menyembah berhala, fa'ajibuhu bijawabaini, jawablah syubhat ini dengan dua jawaban. Jawab syubhat tersebut dengan dua jawaban. Al-awwal, yang pertama, qul lahu ma hiya ibadatul asnam. Kita tanyakan kepada dirinya apa maksud dari menyembah berhala. Kalau semisal dia katakan syirik adalah menyembah berhala, nah terus kita katakan menyembah berhala apa maksudnya? Nah, apakah maksudnya sama seperti Al-Qur'an dan ini yang diinginkan ataukah berbeda, sehingga butuh kita jelaskan dan kita terangkan kepada dirinya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan membongkar keyakinan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhalanya. Atadhunnu anna man 'abadaha ya'taqidu annaha takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha. Apakah kamu menyangka orang yang menyembah berhala-berhala tersebut berkeyakinan berhala-berhala itu akan bisa memberikan kepada mereka rizki, menghidupkan mereka, mengatur urusan mereka yang berdoa kepadanya? Fa'in za'ama dzalik faqad kadzabahu al-Qur'an. Bila ternyata dia menyangka yang demikian, berarti Al-Qur'an itu mendustakannya. Dia orang jahil, sehingga butuh kita sampaikan kepada dirinya nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an. Ini penting. hafal ayat yang tadi saya tanyakan, yang berisikan dan membongkar keyakinan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Nah, atau ayat yang menyebutkan orang-orang musyrikin faham tauhidur rububiyah dan menetapkan dengan sebenar-benarnya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian perkataan mu'alif yang selanjutnya, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, wa in qala, apabila dia mengatakan lagi, ila akhir hadza muqabilu qaulina, sebagai jawaban dari ucapan kita atau lawan dari ucapan kita, in za'ama dzalik faqad kadzabahu alquran, yakni maksudnya adalah in qala ibadatul asnam, apabila jawabannya ternyata sesuai dengan Al-Qur'an, sehingga cara kita membantah syubhatnya adalah sesuai dengan jawaban dia mentafsirkan arti dari menyembah berhala. Kalau semisal jawabannya ternyata salah, kita terangkan ayat yang menjelaskan tentang perkara yang sebenarnya. Kalau semisal ternyata jawabannya sesuai dengan Al-Quran, na'am, yang beliau sebutkan tadi itu, in za'ama dzalik faqad kadzaba, wa ya'ni in qala ibadatul asnam, yaitu maksudnya adalah apabila dia mengatakan menyembah berhala, maksudnya adalah ayaqsuda khosabatahu aw hajaron, ayaqsuda khosabatan aw hajaron aw bunyatan ala qabrin aw ghairahu yad'una dzalik wa yadhbahuna lahu, artinya memaksudkan pohon atau batu atau bangunan yang dibangun di atas kuburan dan yang semisalnya, ia berdoa kepada sesuatu yang tadi disebutkan, wayadbahuna lahu, menyembelih untuknya, wayaquluna innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, dan mereka mengatakan sesungguhnya kita melakukan yang demikian tujuannya adalah agar supaya itu seluruhnya bisa mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jal. Kulna, kita katakan, ini jawaban yang kedua. Sodakta, kamu benar. Wahadha huwa fi'luka sawa'un bisawa, dan inilah perbuatanmu menyembah kuburan-kuburan para wali sama persis dengan perbuatan orang yang menyembah berhala tersebut. Tidak ada perbedaan. Fatakunu musyrikan, karena perbuatan kalian menyembah kuburan para wali demikian, dan perbuatan orang yang kata kalian sebagai seorang yang musyrik, dia menyembah pohon juga demikian maksudnya, maka berarti perbuatan kalian dengan mereka sama-sama kesyirikan. Bedanya yang mereka maksudkan adalah pohon atau batu, sementara yang kalian maksudkan adalah kuburan orang-orang saleh. Ini sama. Nah, bedanya dari sisi warnanya. Yang satu pakai baju putih, yang satu pakai baju hitam. Tapi semua yang dipakai sama-sama baju. Nah, sehingga tidak mungkin seorang yang mengatakan baju hitam dibilang saya enggak pakai baju. Nah, yang pakai baju itu yang putih saja, ini enggak mungkin. Fatakunu musyrikan, sehingga belum menyebutkan, maka berarti kalian juga menjadi orang yang musyrik. Biqrarika ala nafsika hadza huwal matlub, dengan kamu menetapkan pada dirimu jawaban yang tadi disebutkan, dan inilah yang diinginkan. Nah, sehingga cara membantah syubhat ini dengan melempar balik dengan pertanyaan, apa arti dari ibadatul asnam? Dari jawabannya inilah nantinya kita melahirkan jawaban dari syubhat yang dia sebutkan. Wa yuqalu lahu aidan, dan kita katakan pula kepada orang ini, qauluka asyirku ibadatul asnam, ucapanmu kesyirikan adalah menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadha? Apakah yang kamu maksudkan dengan ucapanmu ini yang namanya kesyirikan khusus hanya pada perbuatan ini saja? Ini butuh jawaban. Nah, wa anna al-i'timad 'ala salihin wa da'ahum la yadkhulu fi dhalik. Adapun seorang bersandar kepada orang-orang soleh, berdoa dengan nama-nama mereka, bukan masuk dari makna kesyirikan. Apa ini maksudmu? Fahadha yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabih. Maka kalau demikian ternyata maksudnya, Allah Azza wa Jalla telah membantah apa yang kamu sebutkan tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, man kafara man ta'allaqa 'alal malaika, sehingga kembali kepada syubhat yang awal. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kafirnya orang-orang yang bersandar kepada malaikat, atau kafirnya orang-orang yang bersandar kepada Isa awis solihin, ataukah kafirnya orang-orang yang bersandar kepada orang-orang soleh. Kita bacakan kepada mereka ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah para malaikat. Kita bacakan kepada mereka orang-orang musyrikin pada zaman Rasul menyembah Isa alaihi salatu wassalam, seorang nabi, dan juga menyembah orang-orang soleh. Nah, mereka semuanya kafir disebabkan karena perbuatan mereka. Dan mereka menyembah malaikat, menyembah Isa, menyembah orang-orang soleh. Tujuan mereka melakukannya sama persis ternyata dengan tujuan orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon. Ucapan mereka sama, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, tapi tujuannya adalah agar supaya itu seluruhnya bisa mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meyakini yang mengatur urusan mereka, memberi rezeki mereka, menghidupkan, mematikan mereka, dan yang lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala buddha ayyukirra laka, maka pasti dia akan mengatakan kepadamu, anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihina fahuwa syirkul madhkuru fil Quran wa hadha huwal matlub. Bahwa saya namanya kesyirikan adalah beribadah, ataukah yang namanya kesyirikan adalah menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah dengan siapa saja dari orang-orang soleh, ini juga termasuk dari syirik. Ini pasti dia akan mengatakan demikian. Fahadha wa syirkul madhkuru fil Quran, dan inilah kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pelakunya diharamkan dari jannah. Bahwasanya pelaku syirik kekal abadi di neraka jahanam, Allah haramkan dari al-jannah, tempat tinggalnya neraka jahanam. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan pula oleh Rasul dalam sekian banyak hadisnya yang dimaksud dengan syirik oleh Rasul dan oleh Allah Azza wa Jalla adalah syirik yang seperti ini, yaitu mendatangi patung, pohon, atau orang-orang soleh, atau nabi, atau malaikat. Tujuannya adalah agar supaya para malaikat, ataukah pohon, batu, orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka berikan ibadahnya kepada orang-orang tersebut. Mereka memberikan sembelihannya juga kepada orang-orang tersebut yang telah meninggal dunia. Dan mereka berikan tawakalnya juga demikian kepada makhluk-makhluk selain Allah tabaraka wa ta'ala yang telah meninggal dunia. Inilah yang menyebabkan perbuatan mereka ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kesyirikan. Nah, bila seseorang yang memiliki keyakinan demikian dikatakan sebagai syirik Orang yang menyembah Isa bukan dengan keyakinan Isa adalah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi menjadikan Isa sebagai salah satu sebab dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan kesyirikan. Apalagi seseorang yang dia meyakini makhluk-makhluk tersebut bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, menolak bala dengan sendirinya, bisa memberikan rezeki, memiliki andil di dalam urusannya. Ini jelas-jelas kesyirikan dan jelas-jelas kekafiran. Karena menolak, menafikan tauhid ar-rububiyah juga tauhid al-uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengesakan Allah dalam rububiyah. Dia juga tidak mengesakan Allah di dalam uluhiyah. Sehingga lebih lagi kita katakan dia sebagai seorang yang musyrik. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah. Dan akibat keduanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi di neraka jahanam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, mungkin bila kita mengatakan yang demikian di tempat kita ini demikian enak, ya kan, didengar, faham penjelasannya. Tapi kalau semisal kita mengatakan yang demikian di tengah-tengah mereka para kuburiyun, orang-orang yang terfitnah dengan kuburan para wali-wali Allah, kata mereka. Ataukah terfitnah dengan kuburan seorang kiai pembesar yang telah wafat meninggal dunia, dikatakan sebagai kuburan keramat. Nah, pasti dan pasti dia akan menyingsingkan lengannya dan terlihat emosi, marah, dan berupaya untuk menyampaikan sekian banyak hujah-hujah untuk membela perbuatan mereka dan menafikan bahwasanya perbuatan mereka termasuk dari kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh orang yang menyampaikan syubhat ini. Sehingga mu'alif sebutkan lagi syubhat yang lain. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ucapan beliau, wa yuqalu lahu aydhan, sampai dengan perkataan muallif, wa hadza huwal matlub, hadza huwal jawabut tsani. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah demikian. Sehingga jawaban yang pertama kita tanyakan kepada dirinya, apa arti menyembah berhala? Jawaban yang kedua adalah yang disebutkan baru saja oleh muallif rahimahullahu taala. Naam. Yaitu apakah maksud dari perkataan yang termasuk dari kesyirikan khusus hanya menyembah patung saja? Ini jawaban yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sehingga kata kita tanyakan kepada dirinya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa maksud dari menyembah berhala? Tak lepas dari satu dari dua kemungkinan jawaban yang tadi diuraikan oleh muallif rahimahullah. Ima jawaban yang sesuai dengan Al-Qur'an atau jawaban yang bertentangan dengan Al-Qur'an, butuh diajari, butuh untuk diterangkan. Kemudian jawaban yang kedua adalah dengan kita mengatakan kepada dirinya, apakah yang kamu maksudkan dengan perkataanmu yang namanya syirik adalah menyembah berhala saja? Menyembah orang soleh bukan syirik, menyembah malaikat bukan syirik, menyembah nabi bukan syirik. Apakah ini maksudnya? Maka jawabannya juga enggak lepas dari satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Nah, kalau kemungkinan iya, kita kembali ke syubhat yang pertama. Kita terangkan ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin ternyata menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang-orang soleh, dan Allah katakan perbuatan mereka sebagai perbuatan syirik. Kalau kemungkinannya dia mengatakan tidak, itu semuanya juga syirik, maka berarti ini yang diinginkan. Akhirnya dia sadar bahwasanya perbuatannya menyembah berhala, menyembah bahwasanya perbuatannya menyembah kuburan orang-orang soleh juga termasuk dari kesyirikan, dengan tujuan-tujuan yang diuraikan di jawaban pertanyaan yang pertama, ma makna ibadatu al-asnam. Nah, ayu qal, yakni kita katakan kepada dirinya, kata Syekh rahimahullah, hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza, apakah yang kau maksudkan kesyirikan khusus hanya dalam perkara ini saja, bersandar kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh bukan termasuk dari kesyirikan, maka ini bertentangan pula dengan Al-Quran. Fala buda ayuqirru laka bi anna man asyraka fi ibadatillah, sehingga pasti dan pasti jawabannya harus sesuai dengan Al-Quran. Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran ternyata ketika diingatkan masih menentang, berarti dia kafir, tidak mengimani isi Al-Quran, tidak mempercayai isi kandungan makna yang ada dalam Al-Quran. Ini bukan sifat seorang yang muslim. Pasti dia akan menetapkan dan mengiyakan apa yang tadi disebutkan. Nah, sehingga dia pasti akan mengatakan dan menetapkan bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, kepada siapa saja, baik kepada orang soleh, ini juga termasuk dari kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ini yang diinginkan, sehingga dia sadar. Kemudian kita bacakan kembali perkataan Al-Mu'allif Al-Imamul Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wasirrul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah. Inti dari permasalahan ini adalah apabila dia mengatakan saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka katakan kepada dirinya, masyirku billah fasirhu li. Apa syirik kepada Allah? Tafsirkan maknanya untukku. Fa in qala, apabila dia mengatakan huwa ibadatul asnam, syirik itu menyembah berhala. Itu inti dari syubhat ini adalah ini maksudnya. Dia menafikan kalau semisal dirinya dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Maka kita katakan kepada dirinya, apa itu syirik? Tafsirkan untuk saya makna syirik ini. Ini syubhat di sebelumnya telah dibantah oleh Ma'alif rahimahullah. Dia akan mengatakan syirik adalah menyembah berhala. Faqul, maka kita katakan kepada dirinya, ma makna ibadatul asnam, apa arti dari menyembah berhala? Fasir hali, tafsirkan untuk saya maknanya. Fa in qala, apabila dia mengatakan ana la a'budu illallah, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Sehingga dengan ini berarti saya bukan musyrik. Faqul, maka katakan kepada dirinya, ma makna ibadatullah, apa arti dari beribadah kepada Allah? Fasir hali, tafsirkan untuk saya maknanya. Sehingga kena terus dia. Setiap jawaban-jawabannya, Ma'alif rahimahullah memerintahkan kepada kita untuk menanyakan maksud dari jawaban orang musyrik yang mengatakan bahwasanya dia bukan orang yang melakukan kesyirikan. Dan perkataan syubhat yang diuraikan oleh Ma'alif secara panjang lebar, memang demikian kenyataan yang dimiliki oleh para penyembah kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ketika dikatakan kamu syirik, kamu musyrik, perbuatan kalian syirik, dia akan mengatakan saya tidak syirik, saya tidak melakukan kesyirikan, yang saya sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau minta untuk kita tanyakan kepada orang tersebut, apa artinya menyembah kepada Allah, terangkan. Nah, dia pasti akan mengatakan yang namanya syirik itu menyembah berhala. Mu'alif kembali mengatakan kepada kita, tanyakan kepada dirinya, apa arti menyembah berhala tersebut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang butuh kita lontarkan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Karena dari jawaban yang dia sampaikan, ima jawaban yang salah sehingga butuh untuk diterangkan yang benarnya. Ima jawaban yang benar berarti dia telah membantah perbuatannya tersebut. Nah, dia telah membantah perkataan yang dia uraikan. Fa in fasaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwa al-matlubu. Apabila dia mentafsirkannya sesuai dengan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, maka inilah yang diinginkan. Wa illam ya'rifhu, kalau semisal dia tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu apa itu syirik. Saya tidak tahu apa arti menyembah berhala. Nah, pokoknya perbuatan saya bukan syirik. Ini biasanya demikian. Fa illam ya'rifhu, kalau semisal dia tidak mengetahuinya, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuh? Bagaimana bisa dia mengklaim sesuatu untuk dikatakan dia bukan syirik sementara dia tidak faham apa itu syirik? Mengklaim dirinya sebagai ahli tauhid sementara dia tidak faham apa itu tauhid. Membersihkan amalannya, bahwasanya amalannya tidak ada kesyirikan, sementara dia tidak faham apa itu syirik. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana bisa dia memberikan sesuatu itu kepada yang lain? Nah, artinya seorang yang jahil tentang sesuatu, gak mungkin baginya untuk kemudian bisa membersihkan dirinya dari sesuatu tersebut. Dia jahil. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan. Diam. Mau berdiri ya. Kemudian beliau kembali melanjutkan. Fa in fassara dzalika bighairi ma'nahu. Kalau semisal dia mentafsirkannya dengan makna yang tidak benar, bayantalahul ayatil wadihati fi ma'na syirik, kamu terangkan untuknya ayat-ayat yang jelas tentang makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatil awthan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang menyembah berhala. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi, dan bahwasanya yang dilakukan oleh mereka di zaman ini bi'ainihi, yakni secara realita kenyataan yang sebenarnya. Kita terangkan ayat Al-Qur'an dan kita jelaskan bahwasanya perbuatan mereka yang sebenarnya di zaman ini, mendatangi kuburan orang-orang soleh, mendatangi kuburan para wali, kita sadarkan kepada mereka perbuatan kalian sama persis dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran sebagai perbuatan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Yang ayat-ayat syirik, yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, wa ma yushrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar inna syirka la dhulmun 'adzim, dan yang semisalnya, dan hadis-hadis yang Rasul sebutkan tentang bahaya kesyirikan, itu semuanya terkena kepada orang-orang yang seperti ini sifatnya. Nah, kita terangkan realita perbuatan yang mereka lakukan di zaman kita ini. Wa anna ibadatullahi wahdahu la syarika lahu yallati yunkiruna alaina wa yusihuna fihi kama saha ikhwanuhum حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Dan ternyata beribadah kepada Allah saja tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah sesuatu yang mereka ingkari atas kita, dan mereka meneriaki kita dengan lantang, mencela, mencaci maki kita. Kama soha ikhwanum, sebagaimana yang diteriaki oleh saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah kepada Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Allah bongkar teriakan mereka dalam ayat yang mulia dalam surat Shad ayat yang kelima. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Rasul ini hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sehingga yang diingkari oleh mereka para kuburiyun ketika ahli sunnah mendakwahi mereka, mengingatkan mereka untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah, adalah sama persis ternyata keinginan mereka dengan keinginan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Keinginan mereka untuk memberikan ibadah-ibadah tersebut bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap aneh ketika seorang beribadah hanya kepada Allah. Mereka menganggap aneh perbuatan seorang ketika memiliki hajat kebutuhan, dia datang ke masjid berdoa kepada Allah. Menganggap aneh kenapa tidak mendatangi kuburan wali si fulan. Saya sudah berdoa sekian lama di masjid, ternyata dia dikabulkan. Coba datangi kuburan wali si fulan. Nah, mereka memandang bahwasanya perbuatan ahli sunnah memberikan ibadahnya hanya untuk Allah, mereka pandang sebagai sesuatu yang mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Wal'iyadzubillah. Sehingga PR kita untuk membersihkan akidah umat dari noda-noda kesyirikan ternyata demikian besar. Apalagi syubhat-syubhat yang mereka sebutkan nantinya masih banyak. Disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tayyib, ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.